Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari, kita petik dari hadis Utsman radhiyallahu anhu adalah mengusap kepala. Ya, dan syariatnya hanya satu kali. Tidak disunnahkan lebih dari itu. Yang tersisa dari pembahasan ini adalah penegasan bahwa wajib mengusap seluruh kepala. Wajib mengusap seluruh kepala. Tidak sah dengan mengusap sebagiannya saja. Akan dijelaskan lebih lengkap nanti pada hadis yang akan datang yang disebutkan oleh Ibnu Hajar mengenai cara Nabi Alaihissalam mengusap kepalanya dalam wudu. Oh, Nabi Alaihissalam mengusapnya dengan kedua telapak tangannya, mulai dari depan, bagian depan kepala sampai ke belakang yang berbatasan dengan tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan ke tempat semula, yang menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam mengusap seluruh kepalanya. Akan dijelaskan lebih lengkap masalah ini di sana. Nah, jadi pendapat yang mengatakan boleh dan sah mengusap sebagian kepala saja itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa rambut yang tumbuh di pelipis. Pelipis itu ini ya. Ini kan ada tulang pelipis di sini. Ada tulangnya. Ini tulang pelipis. Pada pembahasan wajah telah dibahas bahwa yang tumbuh, rambut yang tumbuh persis di tulang pelipis, ya, ke bawah ini cambang, ini bagian dari wajah. Nah, di atas tulang pelipis ada rambut di atas tulang pelipis, ya. Di atas tulang pelipis namanya pelipis. Nah, di pelipis ini ada rambut. Ini ada rambut ini yang bersambung ke atas ke bagian kepala. Nah, yang menjuntai di sini tumbuh di pelipis dan menjuntai ke bawah ini. Ah, ini bagian dari kepala. Jadi ini wajib diusap ketika mengusap kepala. Nah, adapun bagian yang kosong ini kan sudah kita belajar ya. Bagian yang kosong ini yang di samping pelipis yang berbatasan dengan telinga, ini bagian dari wajah. Nah, termasuk rambut yang tumbuh di tulang pelipis, ini cambang. Di atas tulang pelipis, di bagian pelipis ada rambut yang tumbuh bersambung ke atas ya, ke kepala. Itu kepala, bagian dari kepala. Jadi rambut itu yang tumbuh di pelipis ini yang ada di atas tulang pelipis, bagian dari kepala yang wajib diusap. Itu diperhatikan. Nah, sebenarnya terkait rambut yang ada di pelipis ini, yang ada di pelipis, yaitu di atas tulang pelipis, ada hadis yang datang dari Nabi Alaihissalam bahwa Nabi mengusap rambut itu. Hadis itu adalah hadis Ar-Rubai' bint Muawid. Hadith Ar-Rubai' bint Muawid radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ya, tetapi seluruh periwayatan hadith Ar-Rubai' bint Muawid ini bersumber dari rawi yang bernama Ibnu Aqil. Ya, Ibnu Aqil memiliki kelemahan riwayat. Naqil memiliki kelemahan riwayat. Nah. Baik. Nah, berikutnya kata cara yang terakhir yaitu membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki, termasuk kedua mata kaki, yakni bersama kedua mata kaki dari masing-masing kaki itu. Nah, dan disunnahkan 3 kali, mulai dari yang kanan lalu yang kiri, mulai dari yang kanan lalu yang kiri, masing-masing disunnahkan dibasuh 3 kali, sebagaimana pada hadis Utsman ini. Baik, ini gerakan wudu yang terakhir, membasuh anggota wudu yang terakhir dari 4 anggota wudu yang merupakan rukun wudu yang diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsihu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian bersama kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki yang bersama kedua mata kaki. Nah, jadi jelas dari sini berarti wajib gitu, termasuk rukun wudu. Ini adalah anggota keempat ya, dari 4 anggota wudu yang merupakan rukun wudu. Dan wajib dibasuh kaki, wajib dibasuh ya, wajib dibasuh. Seperti halnya membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku bersama siku. Nah, begitu pula membasuh wajah. Nah, jadi wajib dibasuh. Perhatikan qiraah, bacaan ayat tersebut yaitu wa arjulakum. Lamnya di fathah. Faghsilu wujuhakum. Jadi ada perintah faghsilu. Maka basuhlah. Faghsilu itu kan basuh. Nah, basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian. Makanya dinasab di fathah wujuha. Nah, karena objek dari ya membasuh pada kata faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Aydiya juga mansub di fathah ya-nya, huruf terakhirnya. Berarti masih ya digandengkan kepada wujuha yang merupakan objek dari faghsilu. Berarti juga dibasuh. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, yang bersama siku. Kemudian diselingi dengan kata kerja, perintah yang lain yaitu wamsahu. Wamsahu. Kemudian usaplah bi ru'usikum. Kepala-kepala kalian. Jadi khusus kepala diusap. Kemudian wa arjulakum, kembali lagi ya kepada objek yang digandengkan kepada objek sebelumnya yang merupakan objek dari faghsilu. Ya, digandengkan kepada aydiya. Yani wa arjulakum. Lamnya di fathah. Sama dengan aydiya, sama dengan wujuha. Wujuha wa aydiya. Ya, wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian wa arjulakum. Artinya semuanya ini merupakan objek dari iksilu, berarti dibasuh. Khusus biru'usikum itu objek dari wamsahu. Wamsahu biru'usikum itu diusap. Difahami? Naam. Di sana ada satu qiraah yaitu wa arjulikum. lamnya di kasrah. Lamnya di kasrah. Wa arjulikum. Artinya kata ini digandengkan kepada ru'usikum yang juga di kasrah, yang merupakan objek dari wamsahu, usaplah. Berarti kaki diusap, bukan dibasuh. Diusap seperti halnya mengusap kepala. Yaitu penerapan qira'ah ini, bacaan ini, ya, maknanya penerapan hukumnya adalah ketika kedua kaki mengenakan khuf. Mengenakan khuf. Ya. Khuf itu akan dipelajari nanti. Ada hadis yang disebutkan di sini dalam kitab. Nah, khuf sejenis sepatu yang biasanya terbuat dari kulit, ya, dan sampai melewati dua mata kaki, tingginya sampai melewati dua mata kaki, menutup dua mata kaki untuk menghangatkan kaki dan melindungi kaki. Dan semakna dengan itu kaos kaki. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya dijelaskan dalam as-sunnah dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, ketika berwudu dalam keadaan kedua kaki mengenakan khuf atau kaos kaki yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka cukup mengusap, ya, cukup mengusap punggung khuf bagian punggungnya. Tidak diharuskan dilepas untuk kemudian kedua kaki dibasuh, tetapi cukup mengusap punggung khuf itu, punggung kaos kaki itu. Itulah penerapan qira'ah wa arjulikum. Kemudian usaplah kaki-kaki kalian, yakni khuf-khuf kalian. Naam. Yang dikenakan di kaki. Fahami? Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa membasuh kaki diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir, riwayatnya mutawatir artinya jalur, jalan riwayatnya sangat banyak sehingga mustahil terjadi kekeliruan riwayat ataupun kedustaan pada riwayat-riwayat itu karena saking banyaknya. Nah, mutawatir dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya riwayat itu mutawatir, ya, bahwa Nabi alaihi wasallam senantiasa membasuh kakinya dalam wudu. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam pernah mengingkari sebagian sahabat yang hanya mengusap kaki mereka dalam wudu. Bahkan Nabi alaihi wasallam pernah mengingkari sebagian sahabat yang mengusap, ya, kakinya dalam wudu. Mereka hanya mengusap kaki mereka dalam wudu. Pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, muttafaq alaih. Dan itu kejadiannya dalam safar ketika masuk waktu salat asar. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat suara. Nabi mengangkat suara kepada mereka, menegur dengan mengatakan, "Wailun lil a'qabi minan nar." Wailun lil a'qabi minan nar. Wailun, kebinasaanlah. Lil a'qab, bagi tumit-tumit itu. Minan nar, dalam neraka. Itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah dosa besar jika sengaja ditinggalkan, sengaja tidak membasuh sebagian dari kaki, telapak kaki, ujung jari, bagian telapak, punggung, sampai ke dua mata kaki bersama kedua mata kaki termasuk yang dibasuh. Jika ada bagian yang tidak dibasuh, ada yang ditinggalkan secara sengaja, maka terkena ancaman ini. Wailun lil aqabi minan nar, binasaanlah bagi tumit-tumit itu dalam neraka. Baik. Sahabat radhiyallahu anhum sepakat. Sahabat radhiyallahu anhum sepakat mengenai wajibnya membasuh kedua kaki. Ya. Itu yang terakhir yang tetap dari sahabat. Nah. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas radhiyallahu anhum yang menyelisihi hal ini. Riwayat dari Ali Ibnu Abbas, Anas radhiyallahu anhum menyelisihi masalah ini, tetapi telah rujuk mereka. Ya. Telah tetap riwayat dari ketiganya bahwa mereka meralat pendapat itu dan rujuk. Ya, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain sepakat bahwa wajib dibasuh. Naam. Dan hadis yang dibacakan tadi jelas. Wailun lil aqabi minan nar, hadis Abdullah bin Amr bin Ash, muttafaq alaih. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menukil ijma'. Al-Imam An-Nawawi menukil ijma' dalam masalah ini. Bahwa ulama ummat ijma' mulai dari sahabat dan seterusnya, ya. Ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya bahwa kaki wajib dibasuh. Yang menyelisihi kaum Rafidah. Yang menyelisihi masalah ini adalah kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah mengatakan wajib diusap. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa berwudu seperti cara wudunya ahlul bid'ah, ya, dengan hanya mengusap punggung kakinya tanpa membasuh telapak kaki dan tumitnya, ahlul bid'ah dimaksud Syiah Rafidah, maka kebinasaanlah bagi tumit dan telapak kakinya dalam neraka. Dia terkena ancaman hadis tadi, wailul lil aqabi minan nar. Baik. Ahlus sunnah jamaah sepakat masalah ini. Nah. Wajib dibasuh. Yang misi tadi siapa? Syiah Rafidah yang mengatakan wajib diusap. Mereka tidak diperhitungkan. Tidak dianggap. Nah. Mereka terkena ancaman itu. Barang siapa ikut-ikutan seperti Syekh Rafidah terkena ancaman hadis wailun lil aqabi minan nar. Tadi sudah disebutkan kedua mata kaki termasuk yang wajib dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki-kaki kalian, ya, ila sama penjelasannya dengan wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian bersama siku-sikunya, sama dengan ini wa arjulakum ilal ka'bain, kaki-kaki kalian bersama, ya, bersama kedua mata kakinya. Jadi ila maknanya ma'ah, yani bersama, artinya itu adalah batas akhir yang ikut serta dibasuh dalam wudu seperti hanya halnya siku. Nah, kedua mata kaki itu adalah dua tulang menonjol, ya. Tahu semua mata kaki, ya? Semuanya tahu, ya? Mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol di samping kanan kiri setiap kaki. Setiap kaki mata kakinya dua. Nah, dua tulang menonjol. Tahu, ya? Semua, ya? Dalil bahwa mata kaki yang dimaksud adalah itu, dalilnya adalah lafaz tambahan yang datang pada hadis An-Nu'man bin Bashir tentang masalah meluruskan shaf dan merapatkan shaf dalam solat berjamaah. Pada lafaz tambahan hadis An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man mengatakan, perhatikan ini baik-baik terkait dengan menata shaf. An-Nu'man mengatakan faraaitu ar-rajula. Faraaitu ar-rajula. maka aku melihat setiap pria dalam shaf yulziqu menempelkan mankibahu bahunya bimankibi sahibihi dengan bahu temannya warukbatahu birukbati sahibihi dan menempelkan rukbatahu lututnya birukbati sahibihi dengan lutut temannya, ya, saudaranya bersama dalam shaf ada di sampingnya, maksudnya lutut samping tentunya kiri kanan. Wa ka'bahu bi ka'bihi, yang terakhir yang kita inginkan. Wa ka'bahu bi ka'bihi dan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Bukhari juga mengeluarkan dalam sahihnya, yakni menyebutkan dalam sahihnya pada Kitabul Adab secara ta'liq, yakni tanpa sanad. Jadi bukan riwayat, ya, musnad yang masuk dalam syaratnya, tapi disebutkan secara mu'allak, yakni tanpa sanad dari An-Nu'man. Secara sanad yang musnad bersambung sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud. Inna sahih Al-Albani. Ini dalil bahwa yang dimaksud dengan mata kaki itu yang di samping tulang menonjol, karena itu yang mungkin untuk ditempelkan. Itu yang mungkin ditempelkan kiri kanan. Dan ini juga, ya, sebagai dalil cara meluruskan shaf. Mangkib bil mangkib, bahu dengan bahu tempelkan, rukbah bil rukbah, lutut samping dengan samping tempelkan, wal ka'bu bil ka'b, mata kaki dan mata kaki ditempelkan, akan lurus shafnya dan rapat. Sayyid, tidak ada celah untuk syaitan masuk mengganggu dalam sholat. Sayyid. Jadi ini yang masyhur tentang mata kaki, dan Al-Imam Munawi menukil ittifaq kesepakatan ulama mengenai hal ini. Baik. Ya. Lagi-lagi di sini sebagai tambih, Syiar Rafidhah yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih ijma' Ahlussunnah tadi. Syiar Rafidhah mengatakan mata kaki itu adalah tulang yang ada di punggung telapak kaki. Di punggung telapak kaki ada tulang, ya, itu mata kaki. Nah, coba, memang mereka sesat, ya, dan dungu. Wallahu musta'an. Nah, sudah jelas itu mata kaki, ya, dan itu ijma' Ahlussunnah Jamaah, yaitu dua tulang menonjol di kanan kiri, ya, di persambungan telapak kaki dengan ujung betis, ya. Naam. Semuanya tahu itu. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini batas akhir, ya, telapak kaki yang ikut serta wajib dibasuh. Dan sudah dijelaskan bahwa kata ila bermakna ma'ah, ya, bersama kedua mata kaki. Nah, itu diperjelas dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Perjelas dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang menyifatkan sifat wudu Nabi alaihi salam, kata Abu Hurairah, "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna." Kemudian Nabi alaihi salam ghassala, membasuh rijlahu, kakinya, al-yumna yang kanan, yang telapak kakinya yang kanan, hatta asra'a fis-saq, hingga asra'a fis-saq, mengenai, ya, basuhan itu mengenai ujung betisnya, basuhan itu masuk ke ujung betis, mengenai ujung betisnya. Berarti membasuh kedua mata kakinya. Sehingga ujung betis terkena basuhan. Itu konsekuensinya. Ketika kedua mata kaki dibasuh oleh Nabi SAW, konsekuensinya basuhan itu tentunya sampai ke ujung betis, di atas kedua mata kaki itu. Thumma ghassala rijlahu al-yusra. Kemudian Nabi SAW membasuh telapak kaki kirinya, hatta asra'a fis saq, hatta asra'a fis saqi, hingga mencapai ujung betisnya. Sama. Nah, ini hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, hadis yang lewat. Pada penjelasan siku ikut dibasuh. Di sana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya dari ujung jari sampai basuhan itu masuk mengenai ujung lengan atasnya. Berarti siku dibasuh sehingga ujung lengan terkena basuhan kanan kiri. Sama dengan ini, kelanjutan hadis itu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh telapak kakinya sampai basuhannya mengenai ujung betisnya. Berarti kedua mata kaki dibasuh sehingga ujung betis di atas kedua mata kaki itu terbasuh. Nah, dengan demikian itulah batas akhir yang disyariatkan. Kedua mata kaki ikut dibasuh sebagaimana halnya kedua siku ikut dibasuh. Dan tidak disyariatkan lebih dari itu. Baik. Jadi ana ulangi, kedua mata kaki batas akhir yang wajib ikut serta dibasuh. Ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya sudah jelas dijelaskan di atas. Setelah itu ingat berarti tidak disyariatkan membasuh lebih ke atas daripada itu, sampai mendekati melewati ke atas sampai mendekati pertengahan betis misalkan. Tidak disyariatkan. Pendapat yang menganjurkan agar diperpanjang ke atas, pendapat itu salah. Nanti akan dibahas pada hadis Abu Hurairah ketika Ibnu Hajar menyebutkan riwayat dalam masalah ini riwayat yang keliru. Nah, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang dibacakan tadi sama dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim pada masalah membasuh tangan bersama siku, yaitu jelas sekali bahwa siku batas akhir yang ikut dibasuh sehingga hanya mengenai ujung lengan. Ujung lengan, yakni di atas siku sedikit. Begitu pula ini kedua mata kaki batas akhir yang ikut dibasuh sehingga melewati sedikit di atasnya sedikit ke ujung betis, karena ketika dibasuh berarti ujung betis kena. Nah, lebih dari itu memanjangkan ke atas tidak disyariatkan, akan dibahas lengkap nanti pada hadis yang disyaratkan itu. Nah, kemudian pada hadis Ibnu Uthman ini jelas menunjukkan bahwa lebih utama, afdal, lebih sempurna memulai dari yang kanan lalu yang kiri. Nah, dan ini sudah dibahas sama pembahasannya dengan pembahasan tangan. Memulai dengan tangan kanan kemudian yang kiri. Untuk anggota yang berpasangan tangan dan kaki disunnahkan, mustahab memulai dari yang kanan kemudian yang kiri, dan itu hanya mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib sebagaimana telah dibahas pada pembahasan membasuh tangan. Kemudian pada hadis Uthman juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bahwa disunnahkan masing-masing tiga kali seperti dua anggota wudu lainnya, wajah, dua tangan, kaki juga disunnahkan dibasuh tiga kali, kecuali yang syariatnya hanya satu kali, itu mengusap kepala yang telah lewat. Nah, jika ada yang mengatakan, kenapa kita hanya mengatakan bahwa membasuh tiga anggota wudu tersebut, yaitu wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, tiga kali, membasuhnya tiga kali hanya mustahab. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Jawabannya, karena pertama, mungkin bisa kita mulai dari ayat. Karena pada ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara mutlak, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian bersama siku-sikunya, ya. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian bersama kedua mata kakinya. Dan di situ tidak diperintahkan harus tiga kali atau dua kali, mutlak, artinya satu kali cukup. Satu kali basuhan yang meliputi seluruh bagian dari setiap anggota wudhu itu dianggap satu kali. Satu kali basuhan cukup. Satu kali maksudnya apa? Satu kali basuhan yang meliputi seluruh bagian dari anggota wudhu itu. Berikutnya, telah datang hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berwudu dua kali. Hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi pernah berwudu, tawadhu'an Nabi SAW marrataini, dua kali. Riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Pernah juga Nabi SAW berwudu satu kali. Tawadhu'an Nabi SAW marratan. Nabi SAW pernah berwudu satu kali. Riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan pernah pula Nabi berwudu secara beragam, yaitu pada riwayat Abdullah bin Zaid, juga riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, muttafaq alaih, Nabi kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, istinsyak, tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya bersama sikunya, sampai ke siku bersama sikunya, hanya dua kali. Kemudian membasuh kedua kakinya, sebelum itu tentunya mengusap kepala jelas satu kali, sudah jelas itu, sudah kita pelajari. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, ya, bersama kedua mata kakinya, satu kali saja. Ya, jadi 3, 2, 1, 1. Nah, kumur-kumur, istinsyak, wajah 3, tangan 2, nah, berarti 3, 2, ya, 2, kemudian mengusap kepala 1, kemudian kedua kaki 1. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan berarti 2 kali, 3 kali itu hanya mustahab. Yang wajib satu kali basuhan yang mencakup seluruh bagian dari anggota-anggota wudu itu tanpa ada yang ketinggalan. Nah, jadi membasuh 3 kali lebih utama daripada membasuhnya 2 kali, lebih utama daripada membasuhnya hanya 1 kali. Baik. Dan 1 kali, sebagaimana sudah diulangi berapa kali tadi, ana ulangi, tekankan, 1 kali basuhan artinya, ya, 1 kali basuhan artinya basuhan yang menyeluruh, meliputi, mencakup seluruh bagian dari anggota wudhu tersebut. Nah, jadi ketika seseorang misalkan menciduk air, kemudian membasuh wajahnya dengan air itu, dan ternyata ada bagian yang ketinggalan, misalkan ada bagian ketinggalan, bagian samping sedikit misalkan, karena airnya tidak cukup sampai ke situ, kemudian dia menciduk air lagi untuk membasuh bagian yang ketinggalan tersebut, khusus bagian ketinggalan tadi, disusulkan dibasuh dengan cidukan yang baru. Ini berapa kali? Satu kali apa dua kali namanya nih? Satu kali. Itu ya, satu kali. Jadi satu kali itu maksudnya menyeluruh. Jadi jika ada yang ketinggalan kemudian disusulkan air yang baru untuk bagian itu, tetap dihitung satu kali. Sudah merata seluruhnya, satu kali. Menciduk air lagi, dibasuh lagi merata, itu dua kali. Ya. Kemudian basuh lagi secara merata yang ketiga kali, itu tiga kali. Dua kali dibasuh baru merata keseluruhannya, karena satu kali cidukan tidak cukup, ditambah lagi cidukan yang kedua untuk bagian yang tersisa yang belum terkena, baru merata seluruhnya, tetap dianggap satu kali. Begitu. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Bisa difahami? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.